Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk pada hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan pembahasan dari ayat sebelumnya di dalam surah An-Nur ayat ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, yaitu sang istri, jika dia atau suaminya itu termasuk orang-orang yang berkata benar. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjelasan, keterangan hukum, ketetapan, aturan main yang harus kita mengerti bersama. Bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, kalau ternyata ada terjadi tindakan perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri, secara khusus di ayat 9 ini, kemudian ada tuduhan terhadap dari suami terhadap istri, karena istrinya sudah melakukan perselingkuhan, maka kemudian kalau ternyata si suaminya ini benar dan istrinya adalah orang yang melakukan penipuan, maka Allah dengan tegas mengatakan wal khamisata, sumpah yang kelima, persaksian yang kelima, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, anna ghadaballahi 'alaiha, bahwa kemurkaan Allah akan dijatuhkan kepada sang istri, in kana minas shadiqin, kalau ternyata suaminya ini telah berkata benar. Tidak melakukan tuduhan sembarangan, akan tetapi memang terbukti secara fakta dan kenyataan, maka yang terjadi kemudian adalah istri akan sang istri yang telah berbohong akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan ayat ke-9 ini, bahwa ketika terjadi tindakan perselingkuhan dan kemudian terjadi penipuan di situ, bisa saja dalam masa atau zaman modern saat sekarang ini, yang benar sudah semakin memudar, kejahatan semakin bisa direkayasa, di mana di dalam kehidupan rumah tangga terkadang sudah hampir terjadi hal-hal yang tidak jelas lagi, suami istri saling berselingkuh atau terjadi salah satu pihak yang berselingkuh, dan kemudian ternyata untuk menutupi aibnya dia kemudian sebagaimana di ayat sebelumnya wa yadra'u an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billah, ternyata sang istri bisa mengemukakan atau menampilkan 4 orang saksi yang kemudian bisa melepaskannya dari jeratan tuduhan sang suami. Bisa saja itu terjadi, dan ini adalah semua bisa terjadi dalam bentuk rekayasa. Tetapi di dalam ayat 9 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kalau terjadi penipuan, ada yang tertipu, hakim tertipu atau siapa saja tertipu karena ada 4 orang saksi yang direkayasa, ingat baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Dan kalau sampai terjadi hal seperti ini, bahwa ingat juga baik-baik wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha, bahwa kemurkaan Allah, hukuman Allah, sanksi Allah itu jauh lebih dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Jadi sebagai pelajaran kepada kita semua, bahwa di dalam menjalani kehidupan, secara khusus menjalani kehidupan rumah tangga, maka ingat baik-baik kita melangsungkan kehidupan rumah tangga atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan janji sehidup semati atau mengucapkan ijab kabul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam prosesnya juga harus kita jaga seperti ini, dan jangan sampai kemudian di dalam kehidupan rumah tangga itu kita menodai pengatasnamaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikat janji untuk hidup bersama dan untuk membina kehidupan keluarga bersama. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. wal khamisata sama seperti ayat ke-7. Ayat ke-7 wal khamisatu anna laknatullah. Bagi laki-laki disebutkan laknat. Bagi perempuan disebutkan ghadaballah. Menurut ulama, laki-laki yang bersumpah bahwa dia melihat istrinya melakukan perbuatan zina dengan orang lain, dengan laki-laki lain, maka dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa apa yang disaksikannya dengan matanya benar, dan yang kelima dia berkata siap untuk dilaknat oleh Allah kalau dia berdusta. Sementara kalau perempuan istrinya mengatakan dia tidak melakukan itu, maka dia juga harus bersaksi 4 kali bahwa tuduhan suaminya adalah palsu, dan yang kelima dia siap untuk mendapatkan murka Allah kalau misalnya suaminya berkata benar. Ulama berkata tidak boleh merubah redaksi murka Allah menjadi laknat Allah. Bagi wanita harus disebutkan murka Allah, bagi laki-laki harus disebutkan laknat Allah. Kenapa ada perbedaan antara murka dan laknat Allah bagi laki-laki dan bagi perempuan, atau bagi suami dan istri? Menurut ulama, disebutkan ghadab bukan laknat, karena perempuan sering melaknat dirinya, sering bersumpah dan sering melaknat dirinya. Dengan demikian, dia tidak merasa takut kalau dia dilaknat. Sementara laki-laki, menurut para mufasir, laki-laki jarang berucap secara normal, jarang berucap kata-kata laknat. Sehingga ketika dia dilaknat, dia timbul rasa takutnya kepada Allah. Maka perempuan karena sudah biasa melaknat dirinya, maka harus ada tingkatan lebih dari sekedar laknat, yaitu murka Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan antara redaksi yang kelima bagi laki-laki atau suami yang menuduh, atau bagi istri yang tertuduh. Atau redaksi yang kedua, karena istri sebagai tertuduh dan mungkin laki-laki merasa hampir tuduhannya itu benar kalau dia melihatnya, maka dia siap untuk tidak saja sekedar dilaknat, tapi murka Allah pun siap untuk dia terima. Pendengar yang dimuliakan Allah, sumpah ini ditutup dengan kemurkaan Allah akan menimpa diri sendiri bila berdusta satu sumpah yang sungguh berat risikonya. Jadi ketika dia bersumpah murka Allah akan menimpa diriku, itu sebenarnya suatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Yang penting saya sudah ucapkan, yang terjadi siapa tahu. Tidak bisa demikian karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Maka sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, sumpah ini, saksi ini yang paling afdol dilakukan di masjid, bahkan yang paling afdol dilakukan setelah berwudu, dan yang paling afdol dilakukan setelah sholat, dan yang paling afdol juga dilakukan di depan imam yang adil, imam masjid yang adil. Sehingga apa? Sehingga laki-laki atau perempuan dalam hal ini dapat berkata sejujur-jujurnya. Kalaupun dia tidak berkata sejujur-jujurnya karena kondisinya di masjid dalam keadaan berwudu setelah sholat, dia segan untuk berkata bohong. Inilah yang disebutkan inna ghadaballahi 'alaiha in kana minasyadiqin. Dia siap menerima murka Allah, dan Allah dapat saja menurunkan murkanya dalam wujud hal-hal yang tidak kita duga-duga. Apa yang kita ucapkan bukan sekedar keluar dari mulut kita tanpa ada yang merekam dan tanpa ada yang mengetahui. Tidak. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan manusia pun menyaksikan apa yang kita perbuat. Inilah solusi yang diberikan Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga, atau solusi yang terbaik di saat tuduh-menuduh sudah terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal yang bisa kita pahami dari keterangan ayat 9 ini, bahwa sekali lagi di dalam surah An-Nur ini berisi keterangan-keterangan tentang tata cara, aturan main, syariat di dalam kehidupan rumah tangga secara khusus di ayat 9 dan ayat sebelumnya. Bagaimana caranya kemudian kita menyelesaikan kekisruhan di dalam rumah tangga. Kalau terjadi tindakan-tindakan yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga, terjadi perselingkuhan, maka ada cara-cara yang harus diselesaikan sebagaimana diterangkan di ayat sebelumnya sampai ke ayat 9 ini. Ada saksi yang harus ditampilkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa wallazina yarmuna muhsanati, hati-hati jangan sampai terjadi sikap suka menuduh, karena itu hukumannya sangat berat, ya. Fajliduhum samanina jaldah, dihukum dengan 80 kali cambuk. Ya, jadi mulut ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan asal tuduh. Nah, ini yang satu hal yang harus kita benar-benar perhatikan, karena di dalam kehidupan masyarakat kita saat sekarang ini, di dalam kehidupan keseharian, ternyata mulut kita ini sudah mudah sekali untuk menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Bahkan tidak jarang terkeluar ucapan wanita tidak beres, misalnya itu adalah suami yang tidak benar. Ini adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang kalau di dalam agama begitu sangat berat hukumannya. Karena ketika ucapan tuduhan sudah terlontar keluar, maka yang terjadi adalah harus ada kesaksian, ya, terhadap apa yang dituduhkan tersebut. Kalau tidak, maka akan berat sekali hukumannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menjaga lisan kita dan mulut kita agar jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak, dan bagaimana caranya kita menjalani dan memproses kehidupan rumah tangga kita agar tetap langgeng dan baik. Maka ayat 9 pada yang menjadi pembahasan kita pada hari ini menjadi salah satu jawabannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.